Nduk, ndang rabi yo. Ndang golek pahala sing kepenak. Eh, santriku, ndang rabi yo. Oh, urung. Oh. Kowe nak sir kaposek kok, apa matamu ki katarak ta? Mula aku bola-bali gak rapi calanang lho, ngomong nduk, janyo sing banter, kaya laguku mulu. Doakan naya doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yu terus doa, singkirkan mantan mantan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Rupa-rupa ngono kuwi. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Guru ngono. Aja mung dibribik calanang tok, jerene sayang, jerene cinta, ora gelem nikah. Tuman ngono. Kamu bilang sama cowokmu, "Mas, jangan hanya ajak aku untuk meramaikan tahun baru, tapi please ajak aku untuk menempuh hidup baru." Wayai, wayai. Malah kowe nangis. Ngawiti ingsun. Ya Allah, saya tak ngombe dhisik. Aku ngelak iku. Pak Kaposek, monggo. Eh, Pak Camat, monggo. Pak Kaposek di badan ngantuknya tak kayak jeruk. Tangkap Pak Kaposek, sorry. Alah tiga iki meneh. Cari perhatian, Sek. Sakit pinggang enggak boleh minum. Ayo kopi iki rapi nggih moto, apa ning kape yo kiraimu wis rapi. Neng ta ono wong ngopi kok malah ndelok wae. Yo cerewet wae. Wah, gak jauh ke belakang nggih. Lawang ki ayo diatur-atur iki lho. Heh, agak jauh ke belakang. Cangkeme, cangkeme. Nyata kae iki gising tuwa kae mesake rasa dirawuk. Wah, kene lho lho. Ora sopan belas rasido. Terima kasih enggak dapat. Kowe kemayu kok. Wis tuwa kemayu kok. Iki mesti bojone cepet mati. Ki tenan. Lah, stres tak mikir ke bojo ngeyelan kaya ngono. Oh iya njaluk. Tangannya meneng kayak sing tuwa kae. Kuwi ngopo ayo? Tetep ra oleh. Nganti entek tetep ra oleh. Yu yu. Iki kok raimu ki apa semento yu. Dondong ora dipilih. Penampilane apik kok isine basa. Kuwi ngomong apa meneh? Hah? Kalian kayaknya ngopo? Enak. Wes wes tak kuwekrek lho. Wong tuwa kemayune kaya ngono. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Wiwi. Jenenge ra enak. Wiwi, wiwi. Ra enak jenenge. Nyuwun sewu, wiwi tiyang sae napa awon? Sae. Sae napa sae? La ilah. Gede-gede, jenengnya rau enak. We. Salah, niki yura dipilih. Tono lagu niki. Wiki ngopo, tono wong ngaji kok cerewet bae. Salah ra dipilih soale apa? Sajanjane karepe apik. Tapi nyuwun sewu, tidak dijulukan dengan cara yang baik. Isine apik, tapi nyuwun sewu carane ra apik. Milo sing jenenge amal soleh niku carane apik, tujuane apik. Sakjane isine apik, tapi penampilane ya ora apik. Maka sing dipilih napa? Duku cilik-cilik. Kenapa duku yang dipilih? karena ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Duku nikon jobone ape, jerone ape. Dondong karo salah, ora dipilih. Mergora tak pilih, tak kayak ke awakmu. Mental miskin. Sok kabeh. Sok kabeh. Napa? Tangin tungin tangin. No, cangkeme boyo kuwi. Sing mburi kae. Oh, kae codot kae. Codot. Eh Pak Camat kok. Ya kono kae. Wi Kim Cile iki. Sapa njaluk? No. Sok kabeh. Kopi. Kayak cangkemmu kopi ya sing njaluk. Ya sok kabeh ngarep dhewe kuwi. Sok kabeh. HP sing mburi. Atombo HP 30 juta kok. Amplope ora jelas. Dondong apa salah ra dipilih. Sing dipilih duku cilik-cilik. Mila dadi duku gung. Cilik-cilik tapi ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Api kabeh. Oh, lak kowe dadi kaya duku gung, arep nyalon priang periode mung sok kabeh. Ngono. Kabeh los ra rewel sok kabeh kok aja. Tak pikir salah, gorene-gorene tisu kuwe. Warung nguntal tisu, Pakde, Pakde. Gorene tisuku kuwi. Aku kru meringet ya malah mau pek. Diteruske, apa lagu ini kau? Andong apa becak? Andong yo ora dipilih ku. Soale apa? Andong kuwi nyuwun sewu. Memanfaatkan kuda, tapi sing oleh hasile sapa? Kusire. Bahkan kusir andong iku kurang ajar. Kudane diwenehi kacamata. Mila ana istilah kacamata kuda. Napa kudane diwenehi kacamata? Menak dibayar kusire, kudane ora ndelok. Tutupi ngene iki. Kowe kurang ajar to. Ora dipilih. Ngrugekke jaran. Becak yo ora dipilih. Soale apa? Sing ayo meten teng sing numpak melengcengengesan karo Selva Selvi genjot terus Pak. Matane. Soale kula tau dadi tukang becak Pak jaman kula kuliah. Kula niku latihan sabar mergo narik becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Buktine apa? Nunggu penumpang ra teko, becake tumpaki dhewe. Lah iya ta? Becakku tabrak mobil aku ora nesu. Tiyer remuk aku nyanyi lagu India. Matane. Sing dipilih napa Pak Agung? Mlaku timik-timik. Kenapa mlaku timik-timik? Yang dipilih karena tidak merugikan siapapun. Mila penampilan apa adanya iki penting Mas Agung. Senajan to awakmu ora iso tuku mobil sing apik iso ora apa-apa tak nikmati daripada mobil apik tapi kreditan. Ben disetater unine dit. Wong motor kreditan. Kaya tibunge cah mburi kuwi lho. Tabuh unine apa? Entek dite. Dondong apa salah rono sing dipilih duku cilik-cilik. Penampilan apa adanya penting. Mila Pak Agung berbeda sendiri. Liyane kunjungan kerja rampung minggat awakmu sing ngaji ngono wae. Ana rezeki gawe pengajian. Sopo ngerti tiap tahun kowe iso gawe pengajian go ngamen. Nggih napa mboten? Aja mung apik karo rakyat 5 tahun pisan. Yen ajeng pemilihan. Lah awakmu komunikasi karo jamaah ngene iki kowe manfaate apa khairunas ang fa'uhum linnas. Halah. Kowe sesuk nyalon meneh ra usah kampanye. Oh aku milih Pak Agung wae. Ngono Gong. Iki larang lho cangkemku Gong. Nggih mboten Pak Camat. Lah wong nyedhaki rakyat mung arep pemilihan tok. Rakyate ya apal. Ning guwa bloke rakyat saiki ya gampang diapusi. Mung dijonjan-janjeni percaya. Jajal saben caleg DPR dadi gelem gawe pengajian di dapilnya masing-masing. Jajal. Ora mung persoalan suara, tapi bisa mengangkat derajat dan akhlak orang-orang Seponorogo. Amin Allahumma. Lara penyalone sowan kiai, begitu dadi ninggal kiai. Mila bola-balik kula kandha, kiai-kiai niku suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan dancuk. Tapi kula nyekseni Pak Agung insyaallah sowan kiai terus ya Pak Agung ya. Ngono ziarah ngene Mbahku ngono Mbah Muhammad Besari. Ziarahi. Kowe ning omah malam Jumat ziarah ngene Mbah Muhammad Besari. Ziarah ngene Mbah Batara Katong. Ziarah ngene sapa meneh? Suramenggala. Wong-wong ngampuh niku sapa meneh? Mbah Umar Sotik. Ziarahi Pak Saman nggih ngoten. Pak Kaposek turu. Wah. Aja to ndan kita. Pon dadi kabak opo malah turu-turu wae. Kapolsek kok ngantukan. Dadi kabak op to ngarep iso mulai kaji. Amin. Ziarah. Menjenengan duwe wali Mbah Muhammad Besari, Mbah Hasan Besari, Mbah Ilyas, Mbah Umar Sotik, Betoro Katong, Suramenggala. Dat apa rampuh Ponorogo niki. Kutone para wali. Wali-wali niku kathah teng Ponorogo. Carane ngono kuwi, Gum. Tak dongake insyaallah. Selamat wonge, selamat jabatane, selamat rakyate, selamat bojone. Iki ya ngono, selamat sing ngundang, selamat sing diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung.